Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah, siapa kunyahnya? Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad bin Daud Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurrum rahimahullah, babul afi, bab ataf, wa huruful afi asharatun, huruf ataf ada 10, wa hiya al-waw wal-fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la wa lakin wa hatta fi ba'd al-mawadi', dan hatta fi ba'd al-mawadi', di ba'd artinya sebagian, al-mawadi', tempat. Naam. Aqul wala syarih hadahu Allah wa radda ila al-haq. Aqul aw katakan al-afu fil lughah al-mail. Al-afu fil lughah al-mail, ataf dalam bahasa Arab. Yani maknanya dari tinjauan bahasa, dari segi bahasa maknanya adalah al-mailu. Jadi al-afu artinya al-mailu secara makna bahasa. Apa makna al-mailu? Kecondongan. Al-mail, kecondongan. Nah, itu secara makna bahasa. Yuqal, dikatakan dalam bahasa, atafa Zaidun ala Amrin. Atafa Zaidun ala Amrin. Jadi jika dikembalikan kepada makna bahasa tadi, simpelnya apa? Zaid condong kepada Amr dari segi apa? Dari segi kecondongan hati, perasaan gitu. Jadi idza mala alaihi birrifqi warrahmah. Idza mala alaihi birrifqi warrahmah, apabila mala alaihi, yakni Zaid mala ala Amr, apabila Zaid condong kepada Amr birrifqi, dengan bersikap lembut padanya. Rifq itu kan kelembutan. Warrahmah, dan rahmat, kasih sayang. Jadi secara perasaan Zaid itu condong kepada Amr dalam arti dia mengasihaninya, ya. Condong kepadanya dengan sikap lembut dan kasih sayang. Kita mala alaihi birrifqi warrahmah. Wastilahan, itu makna bahasa tadi. Adapun maknanya secara makna istilah dalam nahu, qisman, terbagi menjadi dua klasifikasinya. Afu bayan walam yadkurhul musannihu. Yang pertama adalah afu bayan, ya. Dan ini lam yadkurhul musannif, wal musannif Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan jenis ini. Afu bayan tidak disinggung olehnya. Wa afu nasqin, dan yang kedua adalah afu nasqin. Inilah yang disinggung, yang disebut, dimatan oleh Ibnu Ajurrum. Nah, di syarah kita akan pelajari dua-duanya. Syarih pertama kali menjelaskan aful bayan. Fa amma aful bayani fa huwa attabi'ul jamidul muwaddihu limasbu'ihi fil ma'arifi al mukhassisu lahu fil nakirat. Attabi', ya, attabi', isim yang mengikuti. Al jamid, yang disifati isim itu bentuknya jamid, ya, isim yang mengikuti itu bentuknya apa? Jamid. Isim jamid. Naam. Al-muwaddihu limatbu'ihi. Naam. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif. Yang memperjelas. Al-muwaddih artinya memperjelas. Limatbu'ihi, memperjelas, ya, makna matbu'nya yang diikutinya. fil ma'arif, pada isim-isim ma'rifah. Pada isim-isim ma'rifah. Nah. Artinya, apabila atfubayan itu mengikuti isim ma'rifah, maka dia memperjelas isim ma'rifah itu. Nah, al-mukhassisu lahu fin nakirat, yang mentakhsis, yang mengkhususkan, ya, mengkhususkannya, yakni mengkhususkan yang diikutinya itu, memberi kekhususan padanya. Fin nakirat, pada isim-isim yang bersifat nakirat. Apabila atfubayan itu adalah atof kepada isim nakirah, maka dia mentakhsis isim nakirah itu, memberi kekhususan, mengkhususkannya dengan makna khusus. Dan yang diikuti, yang matbu'kan, boleh jadi ma'rifah, boleh jadi nakirah. Nah, apa bedanya? Secara makna atfubayan. Atfubayan secara makna atof, ya, atof yakni mengikutkan sesuatu yang tujuannya bayan. Apa makna bayan? Penjelasan, ya. Iya kan? Nah, rinciannya bagaimana? Rincian bayan ini apa? Apabila yang diikuti isim ma'rifah, bayannya apa? Taudih, memperjelas. Apabila yang diikutinya nakirah, bayannya apa? Takhsis, gitu. Mengkhususkan. Mithalu taudihihi lil ma'rifah. Contoh atfu bayan yang menjelaskan, memperjelas untuk ma'rifah. Ya, qauluk jaa zaidun abuka. Ya, ini kan i'rabnya gampang ini. Jaa fi'lun madin, ya. Fi'il madi semuanya apa? Mabni. La mahalla min i'rab dalam hal ini mabni 'ala al-fathhi. Tamam. Zaidun, ingat, idza dzukira al-fi'lu wa huwa ma'lum, faltamis al-fa'il. Jadi ma'lum berarti cari fa'il. Zaidun berarti fa'ilun marfu'un bil fi'li. Amturu fi dhamma dhahra ala akhirih. Tayyib, tersisa abuka. Abu, apa i'rabnya di sini? Ini dia. Adfu bayan. Fa abuka adfu bayanin ala zaidun. Ala zaidun birrafi' ala al-hikayah. Menghikayatkan zaidun dalam jumlah marfu'. Hikayatkan sesuai kedudukannya dalam jumlah dalam kalimat, yaitu marfu'. Naam, adfu bayan ala zaidun. Dzukira li tawdihihi. Adfu bayan abuk. Dzukira, disebutkan di sini, li tawdihihi, untuk menjelaskan, memperjelas tentang Zaid. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Mau diperjelas Zaid ini, Zaid siapa? Abuk. Ya. Bukan abuhu, Abu Fulan, tapi abuka. Diperjelas bahwa dia adalah Zaid, yang dimaksud adalah ayahmu. Wadih? Wadih. Diperjelas dengan abuk bahwa dia adalah Zaid, yang dimaksud adalah bapakmu. Nah, jadi abu di sini atfu bayan ala Zaidun. Naam, wa madha at-tabi' yatba'u matbu'ahu fi huna fi raf'i, yani tabi'u fi raf'ihi, marfu'un mithlu, yani naam, marfu'un mithluhu, wa 'alamat raf'ihi madha? Al wawu niyabatan an ad-dhamma li annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudaf, wal kaf mudafun ilay, dhamirun mustatirun, dhamirun barizan muttasilun, tayyib. Nah, mabniun ala fathhi fi mahalli jarrin bil mudaf. Nah, tahayna. ومثال تخصيصه للنكرة contoh taksisnya lin nakirah, fungsinya mentaksis memberi kekhususan untuk nakirah. Qauluk hadha khatamun hadidun. Hadha khatamun hadidun. Tayyib. Al-irab. Indaman. Hadha khatamun hadidun. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ditebak dulu langsung. Karena jumlah itu imma fi'liyah, imma ismiyah. Fi'liyah berarti fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Kalau ismiyah berarti mutarakh khobar. Ini jumlah apa? Ismiyah. Jelas sekarang. Naam. Ha? Indaman. Ma'indahu nasyad. Ya Allah, bersurah. Cepat. Fadhal, Abdullah. Anak Allah, ha. Ha. Ha tol ha. Al ha u tay. Harfu tambi, nah. Khalas. Mada bagi. Sudah ya? Hah? Baik. Fahadidun afu bayanin ala khatamun dzukira li takhsisihi, disebutkan untuk mentakhsis. Jadi mengkhususkan bahwa khatam itu, ya ini adalah khatam. Apa makna khatam? Cincin. Ini adalah cincin. Ya, ini adalah cincin. Cincin nakirah. Maka diberi atfu bayan, diatofkan padanya hadid sebagai penjelasan untuk mengkhususkan bahwa yang dimaksud cincin besi. Tamam. Apa bisa di'rab sebagai na'at? Hadid? Bisa enggak di'rab sebagai na'at? Na'at terbagi dua. Na'at hakiki, na'at sababi. Na'at hakiki bisa? Hah? Nah. Untuk menjawabnya kan berarti harus ingat definisi na'at hakiki. Apa? Merofa domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Hadid merofa domir mustatir yang kembali ke man'ut. Ada domir dalam hadid? Tidak kan? Tidak ada domir di dalamnya yang dirofa. Tidak ada kan? Berarti tidak bisa dirofa sebagai na'at. Hah? Hakiki. Kalau kembali kepada definisi itu, tamam? Tuh, na'dul hakiki ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'ut. Ya kan? Sementara ini sim jamid. Nah. Jadi tidak mutasarrif. Naam, seperti abu. Ya kan? Tabi'al jamid. Al-muwaddih li limasbu'ihi fi ma'al wa mukhassal lahu fi nakirat. Naam. Jadi di sini abu isim jamid, hadid isim jamid, bukan isim mutasarrif seperti misalkan jaa Zaidun al-Fadilu, jaa Zaidun al-Alimu, al-Fadil itu kan bukan isim jamid. Naam, jadi isim fa'il tasarruf dari naam. Ada fi'il, fi'il madinya, ada fi'il mudhari. Adapun ini enggak hadid, ya hadid gitu aja. Enggak ada tasarrufnya, perubahan-perubahannya kan tidak ada kan? Abu juga begitu. Baik. Itu maksudnya isim jamid. Lanjut. Wa mithaluhu min at-tanzil. Qulu ta'ala ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas. Wa min ma'in sadid. فالبيت الحرام أطف بيان على الكعبة ذكر لتوضيحه. نعم البيت الحرام أدل أطف بيان أتس كعبة. Dzukira disebutkan litaudihi untuk menjelaskan, memperjelas Al-Ka'bah. Bahwa Al-Ka'bah itu na'am adalah rumah yang suci. Nah, rumah yang suci. Nah, Allah menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang suci. Nah. Qiyaman linnas. Wa sadid atfu bayan ala ma'in dzukira li takhsisi. Sadid di sini adalah atfu bayan atas ma', atas air, min ma'in sadid dzukira disebutkan li takhsisihi untuk mengkhususkannya. Nah, pengkhususan min ma'in sadid, apa artinya sadid? Nah, nanah. Nah, air di sini artinya ya air, cairan. Yaitu khusus dari sodid, dari nanah. Nah, bukan cairan yang lain. Pengkhususan bahwa air itu adalah cairan dari sodid nanah. I'rabnya ja'alallahu al-ka'bata baitan qiyaman linnas. Naam. Ini jumlah apa ini? Langsung jumlah yakni kalimat besarnya dulu ditebak. Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Nah, beranjak dari situ di i'rab. Endaman. Hah? Man yarfa'u jadah. Ja'ala sudah lewat kan babnya ya? Pada bab apa? Donantu akhwatu na'am yang mada yang sibuh al-mubtada wal al-khabar nasikh, yang menasikh mubtada khabar menjadi dua-duanya mansub sebagai maf'ul bihi awal wa tsa tsani. Na'am ayo endaman. Hah, sudah tuh sudah mengira sebelumnya. Nah, Abdullah. Abdullah. Anda. Allahu lafzul jalalah. Ma huwa a'raful ma'arif 'ala al-itlaq. Isim ma'rifah yang paling tinggi tingkat ma'rifahnya. Lafzul jalal. Baik. Nah, ini maf'ul bil awal ya. Baik. Al-bayta al-haram, al-bayta alal atwayan ala madha ja'ala Allah al-ka'bata al-bayta. Naam atwayan al-ka'ba. Baik. Baik. Asyahid al-bayta. Afwayan al-ka'bah. Kemudian al-harama ini na'at. Terhadap al-bayt. Naam. Sifati al-bayt. Jadi al-ka'bah. Diberi penjelasan. Diperjelas bahwa al-ka'bah itu adalah al-bayt. Adalah sebuah rumah ibadah. Nah, rumah ibadah itu al-bayt disifati dengan al-haram, dengan kemuliaan, kesucian. Kesucian, kemuliaan, al-haram. Min ma'in sadid ini contoh yang kedua. Nah. Ya'ni ma'in di sini majrurun bimin ya. Ringan ini. Majrurun bimin. Di harfi jar ya ini. Kemudian sadid di sini adalah alfu bayan. Naam, ala al-ma dzukira li takhsisih. Naam. Wa amma athfun nasqi. Adapun athfun nasqi fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ahadu hurufil athfi al-atiyati. Athfun nasqi adalah ataf at-tabi' yang mengikuti ya alladhi yang yatawassatu bainahu memperantarai mengantarai yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ahadu hurufil athfil atiyah. Naam. Ada ahadu hurufil athfil atiyah. Ada salah satu dari huruf-huruf athaf yang akan datang. Yang yatawassatu bainahu wa bain matbu'i. Gitu. Jadi tabi' yang disifati. Tabi' itu yatawassatu. Mana fa'il yatawassatu? Di belakang sana. Ahadu. Yatawassatu. Ahadu ini fa'ilnya. Yatawassatu, yatawassatu ahadu hurufil afiladiyah. Yani yatawassatu baina madha wa madha. Salah satu huruf-huruf athaf itu yatawassatu memperantarai antara apa? Bainahu antara tabi' itu wa baina matbu'ihi dan matbu'nya. Jadi tabi' yang bentuknya ada salah satu huruf athaf yang mengantarai antara dia dengan matbu'nya, dengan yang diikutinya. Wadih? Wa qaulul musannifi. Dan ucapan al-musannif wa huruful athfi asharatun, huruf athaf ada 10. Hadha 'ala al-qawli, ini di atas pendapat, menurut pendapat bi anna imma, bahwa sesungguhnya imma 'atifatun, bahwa huruf imma adalah 'atifatun, adalah 'atifah. Nah, coba antum lihat matan. وحروف الأطف عشرة كذا المصنف وهي الواو والفاء ثم واو وام واما. Jadi Ibnu Ajurum menghitung imma sebagai huruf ataf pada athf nasqi. Jadi hadza ala alqauli bi anna imma atifatun. Was sahih, dan yang benar khilafuhu, sebaliknya. Atau yang benar selain itu. Nah, wassahihu khilafuhu, yang benar adalah ya beda dengan itu. Yani imma akan datang nanti bukan huruf ataf tetapi harfu tafsil. Nah, wassahihu khilafuhu, yang benar ya adalah selain itu. Nah, kama sayati insyaallah taala, sebab akan datang insyaallah taala. Fa ala hadha, maka berdasarkan ini hiya tis'atun la asharatun, huruf ataf hanya 9 bukan 10 karena dikurangi imma. Fa awwalu hadhihi al-hurufi al-wawu, huruf yang pertama dari huruf ataf ini adalah al-wawu, wa hiya ummul bab, yaitu ummul bab. Al-wawu ini merupakan ummul bab, sering kita lewati istilah ini. Ummul bab artinya induk ya bab ini. Nah, dia yang paling pokok. Walihada bada abi al-musannif, oleh karena ini bada abi al-musannifu, al-musannif memulai dengan al-waw karena dia induknya. Yang paling pokok. Wahia fungsinya, wahia li mutlaqil jam'i. Wahia al-waw li mutlaqil jam'i, untuk penggabungan secara mutlak. Limut lakil jami artinya apa? Jama' artinya penggabungan. Mutlak, secara mutlak. Dalam arti apa? Bima'na. Dalam arti dengan makna annaha sesungguhnya al-wawu, annaha, ha ini al-wawu maksudnya, sesungguhnya al-wawu la tufidu, tidak ya menunjukkan tartiban, tidak menunjukkan urutan. Wala ma'iyatan, dan tidak juga menunjukkan kebersamaan. Tidak menunjukkan adanya urutan antara keduanya, tidak juga menunjukkan adanya kebersamaan di antara keduanya. Kebersamaan di sini maksudnya terjadi bersama-sama, serentak. Nah, tertib artinya kejadiannya berurutan. Tertib artinya kejadiannya berurutan. Nah, penggunaan al-wawu tidak menunjukkan bahwa kejadiannya berurutan. Ma'iyah artinya bersama, bersamaan ya. Ma'iyah artinya apa? Bersamaan. Mungkin lebih mudah untuk memahami bersamaan daripada kebersamaannya. Hah? Artinya terjadinya juga, wawu juga tidak menunjukkan bahwa terjadinya bersamaan. Tidak menunjukkan bahwa terjadinya berurutan, ini dulu kemudian yang itu. Tidak juga menunjukkan bahwa terjadinya bersamaan. Jadi murni hanya menggabungkan saja. Limutlah siljana. Contoh, takul, ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Ya, kita kan berpikir sama nih yang duluan datang. Yang jelas telah datang Zaid dan Amr. Dua-duanya telah datang kan. Tapi yang mana nih yang duluan? Apakah wawu di sini, wa Amr, menunjukkan berurutan, berarti Zaid dulu yang datang, kemudian Amr. Itu berarti tertib kalau begitu. Menunjukkan tertib kalau kita ngomong begitu. Padahal ini kan tidak kan? Atau maksudnya datangnya bersamaan dua-duanya langsung. Bersamaan datang. Ketika datang bersamaan, ma'iyah? Tidak. Yakni tidak menunjukkan Zaid dulu yang datang, kemudian Amr, karena tidak menunjukkan tertib, la tufidu tartiba, tidak juga menunjukkan keduanya datang bersamaan. Nah, jadi sawa'un kana maji'u Zaidin qabla maji'i Amr au ba'dahu au ma'ah. Kita gunakan kalimat ini dengan huruf atau waw, sawa'un kana sama saja apakah sama saja maji'u Zaid, kedatangan Zaid, qabla maji'i Amr, sebelum datangnya Amr, au ba'dahu atau setelah Amr, au ma'ahu atau bersamaan. Kita tidak memperhitungkan sisi itu. Ya. Baik Zaid duluan atau Amr yang duluan atau bersamaan datangnya, kita tidak meninjau sisi itu. Yang jelas kita hanya ingin mengabarkan dua-duanya datang. Ya kan? Nah. Maka ketika menemukan kalimat seperti ini dengan huruf atau waw, kita tidak bisa menentukan bahwa Zaid lebih duluan datang daripada Amr. Kita juga tidak bisa menetapkan salah satunya bahwa Amr lebih duluan. Tidak juga bisa menetapkan keduanya bersamaan. Wallahu a'lam. Sama? Karena la tufidu tartiba wala ma'iyah. Faja'a fi'lun madin. Mabniun al-fathu mahal mi'rab. Fazaidun fa'il. Marfu'un. Alamat rafiyah dhamma dhahra al-akhir. Walwawu harfu afhin. Namanya huruf mabniyun la mahal min al-arab. Wa amrun ma'tufun ala zaidun. Ana ala al-hikayah. Wal-ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un mithluh. Wa alamat rafi'ihima. Alamat rafi'ihima. Yani alamat rafi' zaid wa alamat rafi' amr. Digabung di sini. Untuk meringkas. Al-dhamma dhahra al-akhiriha. Naam. Yani وقس على هذا الإعراب وقس على هذا الإعراب بقية الأمثلة الآتية قياسكan atas إعراب ini بقية الأمثلة الآتية contoh-contoh berikutnya yang tersisa. Nah, begitu i'rabnya. Al-thani al-fa'u, yang kedua al-fa'u, wahia litertibi wa ta'kid. Al-fa'ah huruf ataf naski yang menunjukkan makna tertib. Menunjukkan makna apa? Urutan. Wa ta'kid artinya kejadiannya, ya, urutan kejadiannya langsung mengikuti yang pertama tanpa ada jeda waktu yang memisah. Itu makna tertib. Ta'kid dijelaskan, lihat, wa makna tertibi anna tsaniya ba'da al-awwal. Tertib berurutan maknanya bahwa yang kedua yang diathafkan peristiwanya setelah yang pertama. Tayyib. Wa makna ta'qibi, dan makna ta'qib tadi sudah diartikan, ta'qib artinya langsung mengikuti setelahnya. An yaqa ats-tsani ba'da al-awwali bila muhlatin bi dhammil mimi, yakni mu bi dhammil mimi mu, itu maksudnya. Ay tarakhin wa ta'akhur. Makna ta'qib an yaqa ats-tsani, yang kedua yang diatofkan itu kejadiannya setelah yang pertama, bila muhlah tanpa ada jeda waktu yang memisahkan. Jadi muhlah ai penjelasannya ai tarokhin, tanpa tarokhin itu tertunda, wa ta'akhur diakhirkan, tanpa tertunda dan diakhirkan. Jadi langsung mengikuti setelahnya, tidak ada jeda waktu pemisah karena tidak tertunda dan tidak diakhirkan. Nah, contoh, jaa Zaidun fa amrun, telah datang Zaid. Dalam bahasa kita apa kalau berurutan? Bukan dan lagi, kalau tadi dan tidak menunjukkan urutan dan bersamaan. Adapun ini menunjukkan, tapi berarti dalam bahasa kita apa? Lalu atau kemudian. Sinonim. Nah, jadi telah datang Zaid, kemudian Amr, lalu Amr. Nah, idza kana maji'u Amrin akibah maji'i Zaidin min ghairi muhlah. Nah, apabila kedatangan Amr akibah maji'i Zaidin langsung mengikuti kedatangan Zaid setelahnya tanpa ada muhlah, tanpa ada jeda waktu pemisah. Jadi Zaid duluan datang. Tapi ketika Zaid datang, telah datang, urutan berikutnya langsung datang Amr. Tidak tertunda kedatangannya Amr, ya, setelah Zaid. Tidak ada jeda waktu yang memisah. Datang Zaid, langsung setelah itu datang Amr. Nah, ats-tsalith, yang ketiga, thumma bi dhammi tsa wa hiya lit-tartib wa at-tarakhi. Bidomitha su. Nah, karena di sana ada sama. Kalau sama artinya apa? Sama. Sama hunaka. Sama artinya apa? Hunaka. Sama adalah hunaka di sana. Jadi bukan sa, tapi su. Jadi harfu ataf. Wahia litartibi wattarahi, yaitu menunjukkan adanya tertib urutan, dan attarahi tertunda, ya, ada ketertundaan, ada jeda waktu yang memisah. Tidak langsung, tidak ta'qib, tidak langsung mengikutinya, tetapi tertunda. Yang kedua, kejadiannya tertunda. Ya, ada jeda waktu yang memisah antara kejadian yang kedua dan yang pertama. Wa makna tartib qad taqaddam, sudah lewat maknanya. Urutan. Wa makna tarahi tadi sudah jelaskan di atas. An yaqa'u tsani ba'da al-awwali bi muhlah. Yang kedua terjadi setelah yang pertama dengan adanya jeda waktu yang memisahkan. Jadi ada ketertundaan, ada jeda waktu yang mengantarai. Nah, ja'a Zaidun tsumma Amrun, telah datang Zaid, dalam bahasa kita apa? Juga diartikan kemudian, karena bahasa kita tidak kaya seperti bahasa Arab. Makanya bahasa kita itu ada penyempurnaan-penyempurnaan, ada bahasa-bahasa serapannya dari luar untuk memperkaya dan melengkapi, karena bahasa kita ya banyak kekurangan. Bahasa Arab, masya Allah. Nah, bahasa paling sempurna. Nah, ya, kalau bahasa kita ya kemudian juga mengartikannya, ya kan? Nah, telah datang Zaid, kemudian Amr. Jadi bahasa kita tidak bisa membedakan yang pertama dan yang kedua ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab langsung terbedakan. Bayang tahu bahasa Arab bisa langsung bedakan makna ja'a Zaidun fa amrun, ja'a Zaidun thumma amrun. Nah, idza kana maji'u amrin ba'da maji'i Zaidin bi muhlah. Nah, kita mudahkan thumma amrun apabila maji'u amr, kedatangan amr setelah Zaid berurutan tetapi bimuhla dengan jadaf yang misah. Ja'a Zaid thumma amr. Datang Zaid. Ketika datang Zaid ya ada beberapa jeda waktu, ada beberapa menit, baru kemudian menyusul amr. Kalau ta'kid tadi Zaid datang tiba langsung setelah itu datang juga amr. Nah, adapun ini kedatangan amr thumma ini tertunda, ada jeda waktu beberapa menit misalkan ya, contoh aja yang memisahkan. Nah, bisa dipahami bedanya? Naktifi bihadza, jazakumullah khairan.